Kita melanjutkan kembali kitab Sahih Targhib wa Tarhib Syekh Al-Albani rahimahullah. Sekarang kita masuk di bab yang ke-39. Qala al-muallif rahimahullah At-tarhib min al-mururi baina yadil musalli. At-tarhib, ancaman dari melewati di depannya orang yang sedang sholat. Di bab ini akan membahas tentang ancaman melewati orang yang sedang sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Qala an Abi Al-Juhaim Abdullah bin Al-Harith bin Sammah Al-Ansari qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam law ya'lamul mar, seandainya ya'lamu mengetahui al maru bain yadil musalli madza alaih, seandainya almar, orang yang melewati baina yadil musalli, di depannya orang yang sholat, itu mengetahui madza alaih, apa yang akan dia dapatkan, yakni dosa apa yang dia dapatkan, hukuman apa yang dia akan dapatkan. Lakan ayyakifa arba'in, niscaya dia an yakifa, dia berdiri selama 40. Khairun lahu, lebih baik bagi dia min an yamurra baina yadayhi, dibandingkan dia melewati depannya orang sholat. Di Rasulullah menyebutkan di sini, seandainya orang yang berjalan melewati di depannya orang yang sedang sholat, secara sutroh ini ya, secara tempat sujud, ini tidak termasuk di situ jika jalannya itu jauh dari orang yang sedang sholat, secara tempat dia letakkan dahinya ketika sujud. Seandainya orang yang melewati orang sedang sholat itu tahu apa yang akan dia akan dapatkan nantinya, niscaya dia lebih memilih untuk berdiri selama 40. Berdiri selama 40 itu lebih baik bagi dia dibandingkan dia melewati orang yang sedang sholat. Lebih baik berdiri selama 40 dibandingkan dia melewati orang sedang sholat. Qala Abu Nadhr, berkata Abu Nadhr, la adri qala arba'ina yauman au syahran au sanatan. Abu Nadhr menyatakan, aku enggak tahu yang dimaksudkan dengan 40 itu 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun. Lebih baik berdiri 40 hari dibandingkan melewati orang sedang sholat atau lebih baik berdiri 40 bulan dibandingkan melewati orang sedang sholat atau lebih baik berdiri 40 tahun dibandingkan melewati orang yang sedang sholat. Nah, ini kalau orang tahu tentang dosanya saya meskipun berdiri 40 jam, gak sampai 40 hari, lebih baik dia memilih untuk tetap berdiri. Nah, rawahu al-Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Jadi hadis ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah menunjukkan ancaman dan larangan melewati orang yang sedang sholat. Nah, ancaman baik melewati orang yang sedang sholat. Jika yang lewat itu laki-laki, maka dia bisa mengurangi pahala sholat orang yang dilewatinya. Jika yang lewat itu perempuan yang sudah dewasa, atau anjing, atau himar, nah, maka batal sholat yang dilewati. Baik. Sehingga di sini berdirinya seorang selama 40 hari itu lebih baik dibandingkan dia melewati orang sedang sholat. Menunjukkan luar biasa ini. Nah, dosanya. Sampai pun orang lebih memilih berdiri selama 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun. Tidak disebutkan di sini. Nah, apa yang akan dia dapatkan? Baik. Hadis yang berikutnya. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda idza shalla ahadukum jika salah seorang di antara kalian sholat ila syai'in yasturuhu minan nas sholat menghadap sesuatu yang menghalangi dia dari manusia. Jadi pakai sutroh. Jika seorang sudah sholat menghadap sutroh. Idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas fa arada ahadun ayyahtaza baina yadayhi lalu ada orang yang ingin melewati di depannya fa arada ahadun lalu ada seorang yang ingin ayyahtaza melewati di depan dia falyadfa fi nahrihi hendaknya dia tahan di nahrnya. Nahr itu lubang yang di bawahnya leher. Nahr. Hendaknya ditahan. Kalau ada yang mau lewat, ditahan. Ditahan jangan sampai dia melewati. Ditahan dadanya. Jangan sampai lewat. Fa'in aba. Kalau dia ngeyel, tetap mau lewat, sudah ditahan dia mau lewat, fal yuqatilhu, ini makna aslinya perangi dia, bunuh dia, tapi bukan membunuh di sini, maksudnya lebih keras lagi untuk menahannya, bisa didorong atau semisalnya. Nah. Kalau yang pertama tadi cuma di stop, ditahan. Kalau tetap mau maju, ditahan dengan kuat. Fal yuqatilhu fa innama huwa syaitan. Karena dia itu syaitan. Maksud dari fa innama huwa syaitan, dia menjalankan perbuatan syaitan. Bukan dia setan. Dia apa yang dia jalankan itu seperti perbuatan setan. Apa sih perbuatan setan? Perbuatan setan menghalangi seorang hamba dari sholatnya. Maka orang ini berupaya menghalangi hamba itu dari sholatnya, ingin melewatinya. Maka perbuatan dia sama seperti perbuatan setan. Fa innama huwa syaitan. Baik. Dari sini ikhwan fidina azami wa azakumullah menunjukkan, diperintahkan kita jika kita sedang sholat, kemudian ada yang melewati di depan kita, ya diingat sejarah tempat sujud. Nanti kita sujud itu kira-kira di tempat mana, keramik, berapa keramik dari depan, dari kaki kita. Sejarah itu maka harus ditahan, tapi kalau sudah di belakangnya, tidak perlu untuk ditahan. Nah, atau dia menggunakan sutro, antara dia berdiri dengan sutronya ada orang lewat, tahan. Dia mau maju, tahan lagi dengan lebih keras. Baik. Ini menunjukkan perintah untuk naam, menahan orang yang melewati sholat di depan kita ketika kita sholat. Ini bagi orang sholat sendirian dan bagi imam. Bagi makmum tidak perlu untuk menahan orang yang mau lewat di depannya, karena naam, sutrohnya makmum itu sutroh dia itu sutroh yang dipakai oleh imam. Sehingga kalau misalnya ada orang yang jamaah yang batal, kemudian dia keluar mau wudhu lewat di depan kita, jangan ditahan. Naam, karena lil hajah. Ya. Baik. Perintah untuk itu. Karena orang yang lewat di depan kita itu bisa mengurangi pahala sholat kita. Bisa mengurangi pahala sholatnya. Sehingga diperintahkan untuk ditahan. Wa fi lafdin akhir. Dan dalam lafaz yang lainnya, idza kana ahadukum yusalli, jika salah seorang di antara kalian sedang sholat, fala yada ahadan yamuru baina yadayhi, jangan biarkan seorang pun lewat di depannya. Jangan biarkan seorang pun lewat di depannya. Falyadra'hu, hendaknya dia tahan, mastata'a, semampu dia. Ditahan sekuatnya, semampu dia, jangan sampai lewat. Fa'in abah, jika dia tidak mau, tetap ngeyel mau lewat, fal yuqatilhu, hendaknya ditahan lebih keras lagi. Fa'in namahuwa syaitan, karena dia itu syaitan, dia itu menjalankan perbuatan syaitan. Nah, rawahu al-Bukhari wa Muslim wa lafdhu lahu wa Abu Dawud wa nahwu. Naam, ikhwan fi din azani wa azakumullah, seperti lafaz yang di atas ya. Diperintah untuk menahan orang yang lewat di hadapan kita. Sekuat tenaga tahan. Jangan sampai kemudian lewat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dilewati kambing ketika sedang sholat. Beliau cepat-cepat maju ke depan mendekati dinding. Biar kambingnya lewat di belakangnya. Karena mungkin kalau ditahan tidak bisa kambing itu. Maka bisa maju ke depan agar yang lewat itu di belakangnya. Baik. Qala rahimahullah, qauluhu falyadra'hu ay falyadra'hu bidal muhmalah, dengan dal tanpa titik, ay falyadfa'hu, hendaknya dia tolak ya, dia tolak, dia tahan dengan keras, bi wazanihi wa ma'nahu, dengan wazannya dan maknanya. Naam. Baik. Wan Abdillah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza kana ahadukum yusalli, jika salah seorang di antara kalian sedang salat, fala yada ahadan yamurru baina yadayhi, maka jangan biarkan seorang pun melewati di depannya. Fa in aba, jika dia enggan, fal yuqatilhu fa inna ma'ahu al-qarin. Ini lafadznya beda, fa inna ma'ahu al-qarin. Kalau tadi fa inna ma'ahu syaitan, sekarang fa inna ma'ahu al-qarin. Baik. Maknanya ya syaitan. Sama. Makna al-qarin adalah syaitan yang memerintahkan dia untuk melewati orang yang sholat. Itu makna al-qarin. Fa innahu al-qarin. Sesungguhnya dia bersama qarin, bersama syaitan yang memerintahkan dia untuk melewati orang yang sedang sholat. Itu mengganggu sholatnya hamba-hamba Allah. Nah, karena setan itu berupaya merusak sholatnya hamba-hamba Allah. Rawa Ibnu Majah bi isnadin sahih wa Ibnu Huzaimah fi sahihi wa an Abdillah bin Amr qala, li'an yakuna ar-rajulu Ramadan yudra bih, li'an yakuna ar-rajulu Ramadan, seandainya seseorang itu Ramad yudra bih. Nah, Ramad ini bisa berarti apa, debu, abu, yudrabih, yang disebarkan dengannya, khairun lahu min ayamurra baina yadi rajulin muta'ammidan wa huwa yusalli, itu lebih baik bagi dia dibandingkan dia melewati depannya seorang yang sedang sholat dengan sengaja. Rawa Ibn Abdul Bar fit tamhid mauqufan. Naam. Seandainya dia menjadi debu, dia menjadi abu, baik, itu lebih baik bagi dia dibandingkan dia melewati orang yang sedang sholat. Ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Baik. Semuanya menunjukkan tentang larangan melewati orang yang sedang sholat. Larangan untuk melewati orang yang sedang sholat, dan diperintahkan bagi orang yang sedang sholat kemudian dilewati di depannya, diperintahkan untuk menahannya, menahan sekuatnya agar orang itu tidak melewati dia. Bukan hanya orang dewasa, juga anak-anak. Anak-anak yang melewati depan kita sedang sholat ditahan. Tapi tentunya antara orang dewasa dengan anak-anak tentunya beda cara menahannya. Nah, baik. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Kemudian kita masuk bab yang paling akhir tentang sholat fardu. Setelahnya nanti akan dibahas tentang sholat selain sholat lima waktu. Baik. Bab yang ke-40. Qala at-tarhib min tarkis sholati ta'ammudan. Bab ancaman dari meninggalkan sholat dengan sengaja. Ancaman meninggalkan sholat dengan sengaja. wa ikhrajuha an waqtiha tahawunan, dan mengeluarkan sholat dari waktunya karena meremehkan. Meremehkan sholat, menggampangkan sholat sehingga gak sholat-sholat sampai keluar waktunya. Ini ada ancaman untuk mereka-mereka yang demikian. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bainar rajuli wa bainal kufri tarkus shalah, antara seseorang dengan kekufuran itu meninggalkan sholat. Batasan seorang dengan kekufuran itu dengan meninggalkan sholat. Rawahu Ahmad wa Muslim wa qala bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus sholat, antara seorang hamba dan antara kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Wa Abu Dawud wa Nasa'i wa lafdhu laisa bainal 'abdi wa bainal kufri illa tarkus shalah, tidak ada antara seorang hamba dan kekufuran kecuali meninggalkan salat. Wa Tirmidzi wa lafdhu qala bainal kufri wal iman tarkus shalah, antara kekufuran dan keimanan adalah meninggalkan sholat. Wa Ibnu Majah wa lafdhu qala bainal abdi wa bainal kufri tarkus sholat. Naam, ashabus sunan meriwayatkan hadis ini. Abu Dawud, Nasa'i, At-Tirmidzi, Ibnu Majah. Naam. Semua mengeluarkan riwayat ini. Imam Ahmad dalam musnadnya dan juga Imam Muslim. Baik. Bainar rajuli wa bainal kufri tarkus shalah, antara seorang dengan kekufuran itu batasannya meninggalkan sholat. Baik. Ikhwani fi din azani wa a'azzakumullah. Hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama yang menyatakan bahwasanya meninggalkan sholat itu kafir. Meninggalkan sholat itu kafir. Naam. Wa an Buraidah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, perjanjian antara kami kaum muslimin wa bainahum dan mereka orang-orang kafir as-salah, faman tarakaha faqad kafara, barang siapa yang meninggalkan salat sungguh dia telah kafir. Faqad kafara, sungguh dia telah kufur. Rawi Ahmad wa Abu Daud wa Nasa'i wa Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban fi sahihi wal Hakim wa qala sahih wa la na'rifu law illah. Naam. Ini hadis-hadis taib yang menunjukkan kepada kita tentang hukum meninggalkan sholat. Hukum meninggalkan sholat. Naam. Meninggalkan sholat dengan meyakini sholat itu gak wajib, maka dia kafir, sepakat para ulama. Naam. Kemudian mereka-mereka yang meninggalkan sholat karena malas. Ini yang kemudian para ulama berbeda pendapat. Ada yang menyatakan tidak kafir. Ada yang menyatakan kafir. Ada yang berpendapat meninggalkan sholat karena malas itu enggak kafir. Ini pendapatnya jumhur. Ada yang berpendapat kafir. Ini pendapatnya diantaranya Imam Ahmad. Nah, terus bagi yang berpendapat tidak kafir, meninggalkan sholat karena malas, dan itu yang kebanyakan yang dijalankan kaum muslimin, orang-orang enggak sholat itu karena malas. Mereka masih mengakui kewajiban sholat karena malasnya dia enggak menjalankan sholat. Nah, maka tetap dia mendapatkan hukuman fidunya. Orang-orang yang meninggalkan sholat karena malas, maka dihukum seperti hukumannya orang kafir di dunia ini, yakni dibunuh. Ini pendapat para ulama yang menyatakan gak kafir, tetap dia dibunuh hukumnya yang meninggalkan sholat. Baik, maka hadis yang tadi disebutkan faqad kafara faman taraka faqad kafara, barang siapa meninggalkan sholat maka dia kufur. Nah, maka dia dihukum sebagaimana orang kafir di dunia, dibunuh. Baik. Ada yang menyatakan dia dipenjara. Nah, dibunuhnya ini kalau dihukum dibunuh, dia tetap muslim. Sehingga setelah mati dia dikuburkan sebagaimana seorang muslim. Nah, sebagaimana seperti orang yang zina dirajam, dihukum mati. Ya, dia tetap sebagai seorang muslim. Tidak sholat, nah, maka dia harus dibunuh. Ini kalau diterapkan hukum Islam, orang-orang tidak sholat dibunuh. Ya, dibunuh dalam keadaan sebagaimana menyatakan dia tetap muslim. Nah, baik. Kemudian ada yang menyatakan, hadis yang menyatakan faqad kafara ini ya, maknanya orang-orang yang meninggalkan sholat itu bisa mengantarkan kepada kekufuran. Dia enggak langsung kafir, bisa mengantar kepada kekufuran. Nah, karena maksiat itu bisa mengantarkan kepada kekufuran. Al-ma'asi baridul kufri. Baik. Ikhwani fi din azani wa a'azakumullah. Dan ada yang menyatakan perbuatan dia itu perbuatan kufur, tapi orangnya tidak kafir. Perbuatan dia perbuatan kufur, tapi orangnya tidak kafir. Baik. Kemudian kita lihat di hadis setelahnya. Di hadis setelahnya di situ disebutkan tentang bagaimana pandangan sahabat Rasulullah, para sahabat Rasul tentang orang yang meninggalkan sholat. An Abdullah bin Saqiq Al-Uqaili radhiyallahu anhu qala kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwasanya para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mal, mereka tidak melihat sesuatu dari amalan-amalan tarakahu kufrun, kalau ditinggalkan bisa menjadi kufur pelakunya, ghairu sholati, selain sholat. Rawahu Tirmidzi. Nah, di sini khan fidina azani wa azakumullah, ada yang menyebutkan bahwasanya para sahabat sepakat menyatakan mereka-mereka yang meninggalkan sholat maka kafir. Ini pendapatnya para sahabat. Nah, ini pendapatnya para sahabat. Baik. Pendapatnya Ali bin Abi Thalib. Pendapatnya Ibnu Abbas, Pendapatnya Abu Darda, pendapatnya Jabir bin Abdullah dari kalangan sahabat. Pendapatnya Ibrahim An-Nakhai, ini dari kalangan tabi'in, murid-muridnya sahabat. Nah, pendapatnya Ayyub As-Sikhtiyani, pendapatnya Abdullah bin Mubarak, dan yang lainnya yang berpendapat ketika seorang hamba meninggalkan sholat meskipun dia tidak menentang kewajiban sholat, maka dia kafir. Ibnu Hazm menyebutkan itu ijma'nya sahabat. Ibnu Hazm menyebutkan itu ijma'nya sahabat. Ikhwan fi din azani wa azakumullah. Naam. Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah berpendapat orang yang meninggalkan sholat, naam, dan tetap mengakui kewajiban sholatnya, mereka tidak kafir. Imam Ahmad berpendapat kafir. Imam Ahmad berpendapat kafir. Dari a'immah mu'asyirin di zaman kita ini, Syalbani rahimahullah beliau berpendapat tarikus sholat, orang meninggalkan sholat karena malas, tidak kafir. Ini pendapat yang dikuatkan Syalbani rahimahullah. Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin, beliau berpendapat kafirnya orang yang meninggalkan sholat. Intinya ikhwan fi din azani wa azakumullah, meskipun ya, misalnya berpendapat tidak kafir, tapi tetap dia itu fasik, berhak untuk dihukum bunuh. Ini masalah besar. Nah, jangan dilihat dari kafir dan tidak kafirnya. Ini dosa besar. Maka Rasulullah SAW mengizinkan di antara itu memberontak kepada penguasa ketika penguasanya tidak menjalankan sholat. Berarti sholat itu menjadi patokan mi'yar. Oh, ini kafir dan ini tidak kafir. Baik. Kemudian ikhwan fi din azani wa azakumullah. Apakah semua keadaan itu orang yang meninggalkan sholat itu kemudian semuanya kafir? Di antaranya disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa, beliau rahimahullah menyebutkan tentang orang-orang yang meninggalkan sholat, kadang sholat kadang tidak. Beliau menyatakan bahwasanya orang-orang yang kadang sholat dan kadang meninggalkan sholat itulah kebanyakan keadaan kaum muslimin. Iman mereka yazidu wa yanqus, iman mereka kadang naik kadang turun. Maka mereka dihukumi muslim secara zahir karena sholat, dan mereka juga naam dihukumi fasik karena meninggalkan sholat. Ini pendapat beliau. Dan inilah kebanyakan keadaan kaum muslimin. Kadang sholat, meskipun mungkin sholat Jumat, kemudian tidak sholat lagi yang lainnya. Nah, kadang sholat kadang tidak, dihukumi secara zahir sebagai seorang muslim. Baik. Ikhwani fi din azani wa azakumullah. Bersama dengan ikhtilafnya para ulama apakah kafir maupun tidak, yang jelas ini dosa besar. Tidak sepantasnya seorang yang mengaku muslim untuk meninggalkan sholat. Masalakakum bisakar qalu lam nakum minal musallin. Ketika penduduk neraka Saqar ditanya, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Saqar? kami bukan termasuk golongan orang-orang menjalankan sholat. Tidak disebutkan amalan-amalan yang lainnya. Kami selama di dunia bukan termasuk golongan orang-orang yang mengerjakan sholat, menyebabkan dijadikan penghuni neraka Saqar. Naam. Ikhwan fiddin azni wa azakumullah. Dan yang harus kita ingat, para ulama yang berpendapat tidak kafirnya orang meninggalkan sholat, taib, itu juga berpendapat untuk dibunuh, ya, dihukum, dibunuh ketika di dunia. Nah, karena dia telah meninggalkan perintah Allah yang paling besar. Ya. Taib. Ini ikhwan fiddin azani wa azab. Qala wa an Thauban radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bainal abdi wa bainal kufri wal iman as-shalah, antara seorang hamba dan antara kekufuran dan keimanan adalah salat. Ini batasannya. Yang sholat dia iman, yang tidak sholat dia kafir. Fa idza taraka faqad asyraka. Jika dia telah meninggalkannya, maka dia telah asyraka. Kufrun dan syirkun itu jika bisa dimutlakkan sama maknanya. Nah, dimaknakan syirkun dan kufrun itu dimaknakan sama. Tapi syirik itu lebih khusus. Dia beribadah kepada selain Allah, bersamaan dia juga beribadah kepada Allah. Baik. Rawahu Hibbatullah At-Tabari bisnadin sahih. Antara seorang hamba dengan kekufuran dan keimanan adalah batasannya sholat. Sholat itulah yang menentukan dia itu muslim, mukmin atau dia kafir. Naam. Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu qala ausani khalili sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kekasihku ausani mewasiatkan kepadaku, yakni Rasulullah, kekasihnya Abu Darda, an la tusyrik billahi syai'an, jangan kamu sekali-kali mensekutukan Allah dengan apapun. Wa in qutti'ta au khurrikta, meskipun kamu dipotong-potong, meskipun kamu dibakar, meskipun kamu mendapatkan ancaman untuk dimutilasi, dipotong-potong tubuhmu atau dibakar tubuhmu, jangan sekali-kali untuk mensekutukan Allah. Wala tatruk salatan maktubatan mutaammidan. Wasiat yang kedua. Jangan kamu meninggalkan salat wajib dengan sengaja. Jangan kamu meninggalkan salat fardu dengan sengaja. Faman tarakaha, barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, faqad bari'at minnu dhimmah, sungguh telah lepas darinya ad-dhimmah, dhimmah penjagaan Allah. Ini wasiat yang kedua. Wasiat yang ketiga, wala tasrabil khamra, jangan kamu minum khamr. Fa innaha miftahu kulli syarrin, sesungguhnya khamr itu kunci segala kejelekan. Kunci segala kejelekan. Karena disebabkan khamr, kemudian dia tertutupi akalnya, maka dia bisa menjalankan berbagai macam kemaksiatan yang lainnya. Naam. Baik, maka disebutkan dalam sebuah riwayat, Ketika ada seorang abid ahli ibadah yang dia dipaksa untuk membunuh anak kecil, pilihannya ini, atau berzina dengan seorang perempuan, atau dia minum khamr. Dari ketiga pilihan ini, ahli ibadah ini menurut dia yang paling ringan itu minum khamr dibandingkan membunuh, dibandingkan berzina. Nah, maka dia pun minum khamr. Ketika minum khamr selesai, tertutupi akalnya, kemudian dia bunuh anak kecil itu dan dia zinai perempuan itu. Maka disebut miftah kulli syarrin. Khamr itu pembuka kunci segala kejelekan. Maka disebut ummul khaba'ith, ibunya kejelekan-kejelekan, sumber segala kejelekan, khamr. Naam. Rawi Ibnu Majah wal Baihaqi Ansar bin Haushab an Ummi Darda anhu. Baik. Ikhwan fi din azani wa azakumullah, di sini hadis yang terakhir ini syahidnya di poin yang kedua. Wala tatruki salatan maktubatan muta'ammidan. Jangan tinggalkan salat fardu dengan sengaja. Jangan tinggalkan salat fardu dengan sengaja. Baik. Bab ini panjang. Disebutkan riwayat-riwayat tentang meninggalkan sholat, hukum meninggalkan sholat dengan sengaja panjang. Baik, sampai nanti terakhir itu hadis yang panjang 578, hadis yang panjang tentang keadaan di neraka. Nah, kemudian baru masuk kitabun nawafil, ya, ibadah-ibadah yang sunnah. Jadi tutup ini dengan pembahasan yang panjang hukum meninggalkan sholat fardu. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Thank you.